Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Kitabul Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, memasuki Al-Kabir Ats-Tsalitsah, dosa besar yang ketiga. Beliau sebutkan fis-sihr, tentang sihir. Masyaallah al-afiyah. Imam Dzahabi katakan, li'anna sahira la budda an yakfur. Hal itu karena tukang sihir pasti dia kufur. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tetapi para syaitan itu yang kafir, mereka ajarkan sihir kepada umat manusia. Wa mali syaitanil mal'un ghard fi ta'limihi al-insana sihr illa liyushrika bih. Maka syaitan al-mal'un tidak punya tujuan ketika mengajarkan sihir itu kepada manusia, kecuali yang memang satu tujuannya, bagaimana agar mereka itu kufur kepada Allah, karena itu puncak gangguan syaitan, puncak terbesar godaan syaitan kepada manusia. Qala ta'ala mukhbiran an Harut wa Marut, firman Allah ketika Allah kabarkan tentang Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang sampai mengingatkan keduanya, katakan kami ini fitnah, cobaan bagi kalian, maka jangan kalian kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka pelajari dari keduanya sihir yang itu memisahkan antara suami dari istrinya. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Mereka tidak akan memadharatkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka pelajari sihir itu yang memadharatkan mereka dan sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka tahu yang mereka ambil itu, mereka beli, artinya mereka ambil, mereka pelajari sihir itu tidak akan ada bagiannya di akhirat kelak. Walabisa ma syarau bihi anfusahum lau kanu ya'lamun. Dan sungguh buruk apa yang mereka ambil itu sihir kalau saja mereka mengetahuinya. Ai min nasib, artinya nasib bagian terbaik bagi mereka itu tidak akan mereka dapati di akhirat. Pernyataan Imam Adz-Dzahabi, li'anna sahira la budda an yakfur, tukang sihir pasti harus kufur, tanpa itu dia gak akan bisa sihir, gak akan bisa melakukan atau melancarkan sihirnya. Berarti kufur, tukang sihir dengan sihirnya. Oleh karenanya para ulama sebutkan semestinya ini di posisi kedua sebelum pembunuhan. Karena kabirah al-ula, yang pertama beliau sebutkan syirik kepada Allah yang tidak akan Allah ampuni. Yang kedua beliau sebutkan pembunuhan, padahal pembunuhan jumhur para ulama mengatakan masih ada tobat baginya dan dia tahtal masyiah. Sementara ini mesti kufur tukang sihir itu. Maka masuk kepada yang pertama, serupa syirik dan kufur kepada Allah. Maka dosa ini jauh lebih besar, lebih berat dari pembunuhan. Layaknya dia di kabirah tsaniyah. Ala kulli hal, mungkin ada ijtihad lain dari Dzahabi rahimahullahu taala. Dari penjelasan beliau ini pula merupakan kebatilan ketika orang menyangka bahwa sihir itu ya sebatas haram saja, layaknya maksiat yang lain. Mereka tidak menyadari bahwa sihir ini kufur. Dia bermain api dengan sihir. Karena kekufuran yang dia jual belikan adalah imannya. Iyadzubillah. Itu taruhan yang dia pertaruhkan. Nasallallahu al-afiyah wa salamah. Di antara beberapa bentuk sihir beliau isyaratkan, dan di dalam ayat Allah sebutkan yufarriqun bihi bainal mar'i wa zawjih, membuat pisahnya suami dari istri, dan itu ifsad, kerusakan, merusak hubungan baik, bahkan bukan sekedar baik, cinta yang begitu dalam, kasih sayang yang begitu besar antara suami dan istri dirusak, sehingga benci berubah jadi permusuhan dan kebencian, rusak rumah tangga itu, hancur oleh iyadzubillah karena sihir juga. Maka dia mufsid, as-sahir mufsid, tukang sihir itu merusak, perusak di masyarakat, menimbulkan kerusakan di antara mereka. Tentunya mereka lakukan itu dengan kalimat-kalimat yang majhul, tidak difahami oleh keumuman orang, mantra-mantra yang ketika kamu dengar dia komat kamit, bukan bahasa yang layaknya dimengerti oleh manusia. Ya kalau kita misalnya pakai bahasa Indonesia, kalau itu omongan manusia kan kamu paham. Pergi kamu ke pasar belikan roti, nanti kembali ke sini ya, mampir ke sana ambil es ini itu, orang paham. Tapi ketika itu mantra-mantra majhul, enggak ngerti, hanya suara yang kamu dengar apa yang dia ucapkan ini itu, ini itu. Itu dialog atau komunikasi antara tukang sihir ini dengan para syaitonnya. Wahadu sahir al-qatl. Oleh karena itu, hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh, karena dia mufsid, sangat merusak di masyarakat. Waliannahu kufrun billah au dara al-kufr. Lebih dari itu, ya dia kufur. Sihir itu kufur atau menyamai kekufuran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Dalam hadis yang ma'ruf, Rasulullah SAW sebutkan, jauhi 7 dosa yang sangat menghancurkan, membinasakan pelakunya. Salah satu yang beliau sebutkan, sihir. Maka dosa ini benar-benar harus ditakuti oleh seorang hamba, karena kerugiannya adalah dunianya dan akhiratnya. Sihir didefinisikan sebagai uqat wa qiraat wa nafathat. Dia seringnya berupa uqat, ikatan-ikatan, sesuatu yang ditali, diikat. Ya ma'ruf, subhanallah, na'udzubillah, kadang di masyarakat itu teranggap seperti biasa. Dan ini cermin, kayu atau apa, sisir, dan diikat dengan tali dan dijual. Nah, itu pula ditambahi dengan bacaan-bacaan mantra-mantra tertentu. Kemudian nafasat dilakukan juga dengan tiupan-tiupan. Setelah dia baca-baca mantra, lalu dia ke ikatan yang di siapkan. Dengan itu, si tukang sihir memadorotkan orang yang dia bidik dengan sihirnya, untuk dia sihir. Ada yang karenanya orang jatuh sakit, terkapar, tidak bisa bergerak, tidak bisa bangun, semacam lumpuh. Kalau orang Jawa katakan kembang amben, dia lumpuh, wala sakit, wala apa, bukan stroke, bukan gula, bukan ini, tapi orangnya terkapar sudah. Alhamdulillah, efek dan pengaruh dari sihir itu, atau akalnya yang dipengaruhi sehingga linglung, hilang kesadaran dan akalnya, bahkan bisa tingkat sampai orang itu mati. Wal'iyadzubillah. Atau juga pengaruhnya adalah orang itu jadi dikuasai oleh kekuatan sihir itu. Artinya dia gak bisa menguasai dirinya sendiri, sehingga karenanya, misalnya itu perempuan, dia bisa mencintai dan sangat terikat dengan lelaki itu misalnya. Padahal dia sangat benci sebetulnya. Tapi dia gak bisa menguasai dirinya. Kejahatan sihir. Dia jadi tergantung sekali dengan lelaki itu. Gak mau jauh, gak mau pisah. Itu juga bentuk pengaruh dari sihir. Dikuasai jiwa dia dan dirinya. Atau juga lawan dari tadi, dia jadi berpaling. Tadi seperti suami istri, tiba-tiba jadi benci sekali dengan suaminya atau suami dari istrinya. Kayak ngelihat sesuatu yang sangat dia murkai, dia gak mau, total sama sekali dia musuhi. Tapi intinya sama, kedua-duanya menunjukkan dia gak menguasai dirinya sudah. Dan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi karena sedang dikuasai jiwanya oleh kekuatan sihir ini. Kan beda kalau orang dari dirinya memang, karena istrinya misalnya nusus, maksiat atau apa, maka dia benci karena itu. Ya dia yang putuskan. Ini enggak, dalam keadaan dia masih sangat cinta, sangat sayangnya. Ya itulah kejahatan sihir, merusak. Yang ini dibuat sangat tergantung dan terikat, sangat cinta, gak bisa lepas, padahal bukan dari dirinya. Yang ini jadi sangat benci, sangat ingin jauh, ingin lepas, padahal masih sangat cinta. Semuanya bukan dari dirinya sendiri, dari kekuatan sihir yang mempengaruhi dia. Maka sihir, tukang sihir mampu dan melakukan sihir dengan bantuan arwah syaitaniyah. Arwah-arwah syaitan, kekuatan jahat syaitan. Ya tentunya dia bertakarrub. Masyaallah al-afiyah. Dia beribadah, dia memberikan sesuatu pendekatan dirinya kepada syaitan-syaitan ini tadi. Dia sembah, dia tuhankan selain Allah. Sehingga setan atau kekuatan jahat syaitan ini mau tunduk, nuruti kemauan dia. Ganggu fulan, buat dia begini, bunuh dia, bikin sakit, dan semisal itu. Ditaati sama setan tadi, dilakukan. Upahnya, kamu harus kufur. Itu yang Dzahabi katakan, la budda an yakfur. La budda. Pasti dia harus kufur. Itu ongkos yang harus dia bayar agar setan ini taat dan mau melakukan apa yang dia perintah tadi, mengganggu dan merusak orang. Namun terkadang sihir tidak sampai setingkat itu, sebagian ulama katakan, namun sebatas mengganggu orang, maka dia ya haram, termasuk kabairud dzunub. Artinya tergantung sejauh mana dia dalam sihirnya, apa yang dia lakukan dengan sihirnya. Tukang sihir ini, karena tadi kufur dan dia mufsid, merusak, maka kewajiban waliul amr, kewajiban pemerintah, yang berkuasa untuk membunuhnya tanpa dimintai tobat. Karena dosa-dosa lain masih dibuka peluang tobat kamu. Dan diminta untuk bertobat. Tapi ini enggak diminta untuk bertobat. Dalam artian, hatta kalaupun misalnya dia ngaku bertobat sungguh-sungguh, nangis, kalaupun bahasa orang nangis darah sekalipun, tetap harus dibunuh oleh pemerintah. Tobat dia itu urusan dia dengan Allah. Allah terima atau tidak, benar atau tidak tobatnya, itu Allah yang Maha tahu. Urusan dia dengan Allah. Adapun tetap dibunuh, itu satu, untuk menghentikan kejahatan dia, menghentikan ifsad, kerusakan yang dia buat. Dua, dia sebagai efek jera bagi yang lain yang mau macam-macam dengan sihir, maka pedang itu menanti mereka. Pedang penguasa akan membunuh mereka. Di riwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan haddus sahir dorbatun bisseif atau dorbuhu bisseif. Hukuman had bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang, dibunuh. Dan yang lebih benar itu dinisbatkan ucapan Jundub radhiyallahu taala anhu. Begitu pula dikatakan oleh Bajalah ibnu Abdah rahimahullah, atana kitabu Umar, sampai kepada kami surat keputusan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qabla mautihi bisana, bahkan itu setahun sebelum wafatnya beliau. Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, bunuh setiap tukang sihir laki maupun sahirah tukang sihir wanita. Bunuh mereka. Dalam hadis Abu Musa, Rasulullah SAW sebutkan thalathah la yadkhuluna al-jannah, ada tiga orang yang tidak akan masuk jannah. Mudminu khamr, pecandu minuman keras yang memabukkan, terus menerus dia minum. Wa qati'u rahim, yang kedua yang memutus hubungan silaturahimnya dengan kerabatnya. Wa musaddiqun bisihir, dan yang ketiga yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmad fi musnadih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Begitu pula dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, marfu'an, bahwa Rasulullah SAW sabdakan ar-ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ruqa itu ruqyah, ruqyah jamaknya ruqyah. Begitu pula tamaim, tamimah, tamimah raja-raja, tulisan-tulisan yang mereka buat, biasanya orang Arab, ya bukan atau selain orang Arab, menggantungkan di atas pintu, di rumahnya, agar tidak dimasuki oleh yang jahat yang mengganggu. Begitu pula tiwalah. Tiwalah salah satu bentuk sihir, membuat seorang istri jadi benci, musuh sama suaminya atau kebalikannya. Atau termasuk tamaim juga, sama tulisan-tulisan yang gak jelas. Raja-raja ini hak-hak jim 1, 2, 5, 5, 5, 5, terus sin apa gitu. Gak ada makna yang kamu bisa pahami. Seringnya mereka gunakan juga dengan anggapan itu melindungi anak dari kejahatan mata. Agar si anak tidak kena mata orang. Orang karena kagum anak ini lucunya, cantiknya, gantengnya. Supaya tidak kena kejahatan mata itu. Wal ain hak. Dan mata tentunya hak memang. Ada pengaruhnya. Dan kuat sekali. Pengaruhnya sampai Rasulullah SAW sebutkan, laula syai' sabaqal qadar la sabaqathul ain. Kalau saja ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya mata itu yang akan mendahului. Karena sangat kuat dan dahsyatnya pengaruhnya. Orang bisa jatuh, bisa sakit, bisa ini. Jadi kekuatan kejahatan yang ada pada matanya. Dan yang dimaksud, sedikit faedah, para ulama sebutkan, yang dimaksud dengan mata bukan mata ini. Iya, secara umum iya. Tapi yang inti yang dimaksud bukan hanya itu. Tapi kejahatan jiwa. Iyadzubillah. Jiwa ini begitu khabith, begitu jahat, penuh dengan hasad, penuh dengan iri dengki, penuh dengan permusuhan, kebencian yang luar biasa, sehingga mampu dengan izin Allah tentunya kejahatan itu mempengaruhi yang dijahati, sehingga ain bisa berpengaruh bahkan kalaupun itu dari orang buta sekalipun. Dia buta total, matanya sudah gak ngelihat. Mungkin diceritakan kepadanya itu fulan punya anak. Kalau ente tahu putih anaknya, lucu sekali, cantik gini. Sementara dia benci dengan fulan ini, musuh dia atau bagaimana. Kejahatan jiwa dia itu bisa berpengaruh kepada si anak yang disebutkan, dan bisa kena matanya padahal dia buta. Sehingga bahasa ain bukan hanya sekedar terbatas pada fisik kasat mata yang ditujukan kepada orang yang dimaksud. Tapi tadi intinya, jiwa. Kalau dia ngelihat ya dari matanya. Tapi bermula dari jiwanya yang penuh dengan kejahatan, kekejaman, kebencian. Waliyadzubillah. Ba'dun nas mardha, merit. Sebagian orang sakit jiwanya. Secara psikis penyakit, enggak bisa melihat kebahagiaan pada orang. Enggak senang kenikmatan atau kebahagiaan itu Allah berikan kepada hambanya. Taib, sihir ini dikategorikan sebagai kabairudzunub, Kembali ke penjelasan Imam Dzahabi, la budda an yakfur, dia pasti melakukan kekufuran dengan sihirnya. Bahkan karenanya para ulama katakan semakin na'udzubillah nas'alullah salamah, semakin kuat kekufuran dia, semakin dahsyat kemusyrikan dia, semakin kuat pula pengaruh sihirnya. Tergantung kepada kekufuran dia. Maka kadang kamu dapati bentuk-bentuk kekufuran yang na'udzubillah sudah. Orang risih, gak tega untuk, gak sampai hati untuk menceritakan dan ini. Tapi mimbab bayan penjelasan. Dan benar yang ulama sebutkan, karena dia harus kufur. Tadi itu ongkos yang harus dia bayar kepada syaitannya untuk mentaati dia, untuk bisa mengoperasikan sihirnya. Maka semakin dia kufur, semakin dia berani dalam kekufuran, ya semakin besar sihirnya, semakin dahsyat pula. Dia pengen mereka na'udzubillah punya ruangan khusus, di situ dia melakukan aksi mantra-mantranya ini itunya. Pasti setelah ditangkap, setelah di atau setelah dia mati, dibongkar di ini, di situ ternyata azakumullah ada kloset, dan ketika dibongkar di bawah kloset itu mushaf Quran. Ini semacam itu. Semakin berani dia dalam kekufuran, ya Rab salim salim, ya semakin sihir dia semakin hebat, semakin dahsyat, semakin punya kekuatan jahat yang lebih besar dibanding yang lainnya. Itu kaitan atau hubungan antara sihir dengan kekufuran. Semua dan sekarang. Taib. Di ayat di surat Al-Baqarah 102 yang dibawakan oleh muallif, oleh Imam Dzahabi, ada beberapa pendalilan tentang kafirnya sihir atau tukang sihir. Yang pertama pada potongan ayat, walakinnasyayatina kafaru, dan tapi para syaitan itu kufur. Maka Allah sebutkan itu kufur, karena dari para syaitan ini sihir, kan tadi didefinisikan dengan kekuatan syaitaniyah, arwah syaitaniyah komunikasinya. Kufur kata Allah. Yang kedua dalam potongan ayat, innama nahnu fitnatun fala takfur. Jelas-jelas dikatakan kami ini fitnah, ibtila, cobaan bagi kalian, maka jangan kamu kufur dengan sihir ini, jangan membuatmu kufur. Dua. Yang ketiga dalam potongan ayat di akhir ayat, walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Mereka tahu yang mereka ambil ini sihir di akhirat tidak ada bagian padanya. Bahkan ulama menyebutkan bahwa kalau dilihat konteksnya ayat, ada 7 bukti atau 7 sisi yang menunjukkan kufurnya tukang sihir. Yang pertama, di ayat 101, kan ayat dalam satu konteks. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim. Ketika datang rasul kepada mereka dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, apa yang disampaikan rasul itu membenarkan apa yang bersama mereka dari ajaran para rasul sebelumnya. Nabadha fariqun minal ladina utul kitab, orang yang diberi kitab mencampakkan kitabullah. Mereka campakkan kitab Allah itu di belakang punggung-punggung mereka. Satu, ini bukti atau pendalilannya. Maka sihir, karena ayat konteksnya tentang sihir, tidak akan terjadi atau gak akan bisa dia dapati, gak akan bisa dia lakukan kecuali dengan nabdzul kitab. Nabadha yanbud itu mencampakkan dengan buruk sekali. Kalau misalnya ini kitab apa gitu, kalau kamu taruh, kamu tinggal, ya mungkin tercela, tapi masih kamu taruh. Nabadha bukan begitu. Apa ini? Dicampakkan, di menunjukkan kebencian dan ketidaksenangan yang sangat. Dan sihir gak akan bisa terjadi kecuali dengan itu. Nabadha fariqun minal ladina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim. Mereka campakkan, disebutkan Allah itu, sampai ditaruh di belakang punggung mereka. Bahkan seperti tadi, gak akan dia bisa lakukan sihir kecuali dengan dia harus hinakan kitabullah. Dan ini yang dimaukan syaitan. Al-mal'un, ar-rajim, qatalahullah. Dia harus hinakan itu. Dia harus rendahkan itu kitabullah. Bukan kita dicampakkan begitu. Macam-macam bentuk mereka menghinakan kitabullah. Oleh karena itu, semakin dia, si tukang sihir, lebih berani dalam mencampakkan kitabullah, ya semakin akan kuat sihirnya. Ya, karena itu yang dilihat oleh syaitannya, seberapa jauh dia berani. Ditaruh kotoran, ditaruh ini, bahkan seperti tadi, dan terjadi, diinjak, di ini, taruh di bawah kloset. Nah, yang kedua di 102 Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka ikuti apa yang dibacakan syaitan di kerajaan Sulaiman. Maka marhalah yang pertama sudah lewat, mencampakkan kitabullah. Sekarang masuk ke marhalah yang kedua, mengikuti syaitan, menuruti langkah-langkah syaitan. Ittaba'u ma tatlu syayatin. Itu yang diikuti. Bukannya Nabi Allah yang diikuti, bukannya Rasul Allah yang ditaati, tapi syaitan. Dan mengikuti syaitan paling besarnya yang syaitan inginkan ya dengan beribadahnya seorang hamba kepada selain Allah, musyrik, kufur kepada Allah, dia kufur dan menyekutukan dengan yang lain. Ini bentuk kekufuran yang kedua yang diikuti syaitan. Yang ketiga masih di Al-Baqarah 102, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kufur. Dinafikan kekufuran, Allah menafikan kekufuran itu dari nabinya Sulaiman alaihissalam. Konteks ayat sekali lagi celaan kepada sihir, penjelasan batilnya sihir itu, dan Allah mensucikan Rasulnya dari sihir itu. Nabi Sulaiman berlepas diri, bersih sama sekali dari sihir itu. Makanya Allah katakan wa ma kafara Sulaiman, dilepas dirikan. Allah sebutkan nabinya berlepas diri dari kekufuran, wa ma kafara Sulaiman, dalil yang cukup jelas menunjukkan sihir atau si tukang sihir itu kufur. Karena kalau saja dia ikuti Sulaiman, dia enggak akan kufur. Nabi Sulaiman enggak kufur. Siapa yang kufur? Syayatin yang mengajarkan sihir, dan itu yang dia ikuti. Makanya yang ini Allah nafikan, maka Farao Sulaiman, kalau saja dia ikuti Sulaiman, dia enggak akan kufur, karena itu Nabi Allah. Maka yang kufur yang ini, yang sihir. Bentuk yang keempat, firman Allah, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir. Akan tetapi para syaitan itu kufur, mereka ajarkan sihir kepada manusia. Nas, penjelasan tentang kufurnya tukang sihir. Karena sihir, sahir, tukang sihir itu murid didik syaitan, belajar dari syaitan sihir. Sementara madrasah, tempat dia belajar sihir syaitan ini, kufur semua. Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir. Syaitan kufur, mereka ajarkan sihir. Berarti sihir kufur, itu ajaran syaitan yang kufur. Dan di situ madrasah mereka. Di situ mereka menimba ilmu, belajar dan mengikuti apa yang dikatakan syaitan. Karena mereka adalah murid, anak didik syaitan. Walakinna syayatin kafaru. Yang kelima, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah keduanya mengajarkan kepada siapapun kecuali sudah mengingatkan. Mereka berdua katakan, kami ini fitnah, ibtila, cobaan, jangan kamu kufur. Ini tentang kisah Harut wa Marut yang Allah jadikan fitnah, cobaan bagi umat manusia dalam bab ini. Ayat menjelaskan, mempelajari sihir itu sendiri kufur. mempelajari sihir itu kufur. Ayat jelas. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan kamu kufur. Makna ayat, kami ini ibtila, fitnah, cobaan bagi kalian. Jangan kamu kufur dengan mempelajari sihir ini. Jangan kamu kufur. Kalau kamu pelajari, kamu kufur nanti. Jangan kamu kufur dengan mempelajarinya. Ini yang kelima yang menunjukkan kafirnya tukang sihir. Yang keenam, walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Mereka tahu yang mereka ambil ini sihir di akhirat tidak punya bagian. Khalaq, nasib, hak di yaumul qiyamah. Maka tidak ada bagian bagi mereka, enggak ada hak bagi mereka sama sekali di hari kiamat. Penafian bahwa mereka tidak akan punya bagian, la khalaqa wala nasib wala hak bagi mereka di hari kiamat, menunjukkan kekufurannya. Karena kalau saja dia beriman, masih ada iman, dia pasti punya bagian di akhirat, hatta kecil, hatta sedikit, masih dia punya pasti. Selama masih ada tauhid dalam dirinya, selama masih ada iman, selemah apapun, sekecil apapun, sesedikit apapun, ada bagian itu. Masih punya khalaq, masih punya nasib untuk dia bisa selamat di akhirat. Tapi ini Allah nafikan sama sekali. Malahu fil akhirati min khalaq. Gak punya bagian sama sekali, jangan harap. Dan itu hanya terjadi pada kafir. Hanya orang kafir yang gak punya bagian sama sekali. Juga bukti yang keenam, kafirnya bukan sihir. Yang ketujuh, di ayat berikutnya 103, walau annahum amanu wattaqau lamatsubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kalau saja mereka mau beriman, perhatikan ayat, kalau saja mau beriman setelah penyebutan tadi kufur kufur kufur, kalau saja mereka beriman, bertakwa kepada Allah, maka pahala di sisi Allah jauh lebih baik bagi mereka. Kalau saja mereka ketahui itu, maka ini juga menunjukkan, para ulama jelaskan, bahwa mereka bukan mukmin, si tukang sihir ini. Makanya Allah katakan kalau saja mereka beriman, karena mereka enggak beriman sudah dengan sihirnya ini. Tukang sihir ini sudah enggak beriman. Makanya di ayat berikutnya di 103 Allah katakan kalau saja mereka beriman, yang di sisi Allah pahala jauh lebih baik bagi mereka. Mereka bukan beriman, mereka kufar. Tukang sihir ini. Walau annahum amanu wattaqau. Kalau saja mereka beriman dan bertakwa. Maka tukang sihir tidak beriman karena mereka tinggalkan iman itu. Mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuh pendalilan ini, tujuh sisi dari ayat ini tadi cukup jelas, masing-masingnya sangat jelas menunjukkan kufurnya tukang sihir. Ya walaupun Imam Zahabi, ya mungkin maksud beliau ingin meringkas hanya beberapa bagian saja di ayat yang menunjukkan kafirnya si tukang sihir. Sampai jam berapa? Lalu Dzahabi rahimahullah kembali menjelaskan kepada kita pintu masuknya sihir kepada masyarakat di umat manusia ini. Bagaimana bisa marak, tersebar. Di mana beliau katakan, khalqan kathiran minad dhullal yadkhuluna fi sihr wa yadhunnun annahu haramun faqat. Banyak orang salah kaprah, dia masuk sihir karena mengira ya ini maksiat saja, haram ya, enggak sampai ke tingkat kufur gitu. Karena kalau urusan kufur, seorang muslim kan berat bagi dia, ini kufur na'udzubillah. Selama masih ada iman, takut dia. Tapi kalau itu maksiat, dia tahu itu haram. Jadi, layaknya maksiat-maksiat lain, dia masih lakukan, dia langgar, dia bisa bertobat darinya. Dia mengira sihir seperti itu. Seperti orang minum minuman keras atau apalah yang melakukan maksiat ini, maksiat itu. Yang sebenarnya ya, kalau orang itu benar tahu itu haram, ya semestinya kan sudah cukup menghentikan dia, walaupun enggak sampai tingkat kufur. Ya, mukmin takut dari dosa, dari kemungkaran gitu. Dari sebagian orang, subhanallah, berani dan ya makhzul na'udzubillah, tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kamu dapati punya kecondongan, punya keberanian, nekat untuk melakukan kabairu dzunub, bahkan dosa-dosa besar yang ancamannya sebetulnya cukup besar. Ala kulli hal, itu pintu yang karenanya membuat orang itu berani masuk. Banyak membuat mereka banyak masuk ke jebakan syaitan masalah sihir ini. Wa ma yash'urun annahul kufur. Tanpa mereka sadari kalau itu kufur. Dia enggak sadar, enggak nyangka kalau sihir itu masalahnya adalah antara kufur dan iman. Bukan sekedar dosa tidak dosa. Kalau itu khatam sudah selesai. Bukan itu yang dibahas dalam sihir. Bukan dosa atau enggak dosa, jelas dosanya. Permasalahannya kufur. Orang masuk dalam kekufuran dan keluar dari imannya. Ma yash'urun. Cuman kebanyakan orang tidak menyadari sejauh itu masalah kekufuran ini. Fayadkhulun fi ta'allumi simia wa amaliha. Bahkan mereka juga masuk mempelajari ilmu simia dan pengamalannya. Simia ini asalnya bukan kalimat Arabi, bukan bahasa Arab. Simia ibarat orang melakukan sesuatu, di situ ada khayalan tertentu, dia membayangkan sesuatu. Seringnya yang ulama sebutkan itu menjadi mukaddimah. Mukaddimah yang itu akan berlanjut kepada tahap berikutnya sampai orang naudzubillah masuk kepada sihir. Termasuk yang orang sebut di masa belakangan al-'ab khifatul yad atau khifatul harakah, atau kalau di Arab disebut qumrah, di kita ma'rufnya disebut sulap. Orang terbelalak dan terheran-heran. Misalnya dia pegang kertas, ini kertas ya. Terus dia dengan cepat tangannya bergerak, berubah jadi burung. Burung dia tangkap, dia masukkan jubahnya, keluar jadi kelinci. Dan yang serupa itu, ma'ruf lah. Itu bentuk dari sihir. Fatwa dari Syekh Ibn Uthaymin, fatwa dari Syekh Abdul Aziz, fatwa dari Syekh Saleh Al-Fauzan, semua mengharamkan. Mengharamkan perbuatan itu, bahkan mengharamkan orang untuk melihatnya. Karena apa yang mereka lakukan sejenis dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan di mata mereka dengan kemampuan sihirnya bahwa tali-tali yang mereka lempar itu ular. Ya orang melihatnya ular, berubah jadi orang. Orang pada ketakutan. Tukang sihir sama sekali tidak punya kemampuan untuk merubah zat. Camkan itu. Dia gak punya kemampuan. Abadan gak punya. Gak bisa tongkat atau tali. Dia sulap, dia sihir, berubah jadi ular. Ular betulan, makhluk hidup bernyawa. Itu di luar kemampuan mereka. Hanya Allah yang kuasa. Lalu yang terjadi? Yang terjadi pandanganmu yang disihir. Mata orang yang disihir. Orang melihatnya, ya betul. Mata yang dia permainkan. Mata itu yang dia kuasai, yang dia pengaruhi. Ini dengan kemampuan sihirnya. Dengan jadilah orang sebagian mengatakan itu kelincahan tangan, itu apa, cepatnya gerakan atau apapun itu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itu sihir, bentuk dari sihir, dan semuanya khayalan dan kedustaan. Kadzabun, mendustai orang gitu. Nggak ada, mereka nggak akan bisa. Tisu bisa berubah jadi burung dara. Dari mana dia bisa itu? Itu tadi yang dipermainkan, yang dia sihir, matamu. Mata orang yang memandangnya, penontonnya atau yang menyaksikan itu, dipengaruhi, disihir oleh mereka, sehingga seakan-akan betul yang dia lihat itu burung dara. Makanya yang tidak terpengaruh sihirnya, ya melihat itu bukan gak terjadi apa-apa, itu khayalan dan tadi pandangan orang saja yang dia sihir. Seperti di sebagian menyebutkan di Arab sana, ya ada semacam itu. Dia katakan, ana mampu masuk, azakumullah, dari dubur himar ini, keledai, keluar dari mulutnya. Dan ana akan masuk lagi dari mulutnya, keluar dari duburnya. Gak mungkin, gini-gini. Berani bayar kamu? Berani, bayar sekian, mahal. Dan dia lakukan betul, ada 10 orang atau berapa kumpul. Dan mereka lihat, luar biasa orang ini. Mereka melihatnya kayak betulan, orang ini masuk dari mulutnya keledai ini, keluar dari duburnya, masuk dari duburnya, keluar dari mulutnya. Hebat ini itu. Yang disihir ya, yang hadir ini, yang di depan dia, pandangan dan mata dia. Subhanallah, saat yang bersamaan, ada salah satu orang awam bahkan, dia gak sadar, dia sedang di atas pohon benahi buah kurma itu kan, dikawinkan pohonnya. Dia gak kena sihir matanya karena di atas dan gak diketahui, gak disadari oleh si penyihir ini. Jadi yang lihat dengan jelas, dia turun dekat, kalian didustai, gak ada orang ini, gak masuk, gak keluar. Dia cuma lewat di sampingnya, ini keledai. Dia lewat sini seakan-akan keluar dari duburnya, dia masuk sini keluar dari mulutnya. Wala masuk, wala keluar. Mata kalian yang dibohongin, dan dia ngeliat jelas dari atas. Ya seperti itulah sihir mereka yang dengan segala macam yang mereka perbuat, antum tahulah. Yang ini bisa dengan rambutnya menarik truk trailer besar panjang, atau menahan beban ratusan kilo yang orang normal gak mungkin melakukan. Hanya dengan rambutnya, hanya dengan ininya. Nah, semua itu sejenis dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Yukhayyalu ilaihim. Dihayalkan. Dipengaruhi. Mata mereka dikuasai, ditampakkan seakan-akan itu betul-betul yang terjadi. Asyahid itu sihir, atau tadi yang salah satu yang disebutkan pula, mempelajari simia, sebagian menamakan itu ilmu hikmah. Bukan hikmah, bukan apa. Cuma mereka menamakan itu ilmu hikmah. Ya, doktrin dipelajari oleh mereka. Biasanya dengan perbuatan-perbuatan yang harus dia lewati. Puasa antar sekian hari atau apalah. Nah, gagasan yang mereka buat itu menghubungkan sifat-sifat superior dengan sifat interior. Mereka mereka gambarkan, atau sebagian mereka menamakan itu al-majriti atau teurgi. Ini bahasa-bahasa mereka. Intinya itu mukaddimah untuk orang masuk ke ilmu sihir. Salah satunya itu. Seperti tadi, salah satunya tadi, pintu syaitan. Nganggap itu dosa saja, enggak sampai kufur. Sehingga orang gampang terjebak banyak di situ selama bukan kufur ini. Lalu masuk lewat bab ini, simia. Simia perhatikan, bukan kimia. Kimia sebagai mata pelajaran kimia yang dipelajari itu boleh. Fisika, kimia itu bermanfaat. Dan fatwa, lajna da'ima, lajna masyaih, fatwa kan boleh. Kalau itu kan ma'ruf. Benda ini apa, susunannya air itu apa, nanti ini apa, sifatnya bagaimana, ini itu bermanfaat. Ini beda. Namanya pun beda, bukan kimia tapi simia. Simia. Dia termasuk dari bentuk ilmu sihir. Nah, ala kulli hal itu dari pintu-pintu sihir yang banyak orang terjebak dan masuk di dalamnya. Faidahnya paling tidak bagi kita bahwa sihir masuk ke banyak lini, banyak cabang yang dia bisa masuk di situ. Tapi inti dari kesemuanya bertemu pada satu poin, yaitu yang Allah katakan tadi, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Itu ajaran syaitan, itu madrasahnya syaitan al-mal'un, membuat orang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan bab insyaallah masih panjang, kita ambil pada pertemuan depan bi'idznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sihir berteman dengan jin syaitan. Lalu apa hukumnya berteman dengan jin muslim? Sebelumnya kamu tahu dari mana dia muslim? Dia bukan di alam kita. Orang aja kita gak semuanya bisa kita percaya. Berapa kali orang tertipu kan? Ya, mungkin pakai sarung misalnya, pakai peci. Ya, mungkin ada niat-niat tertentu mau mencari uang atau apa, menampakkan diri muslim, kita anggap muslim. Kita bantu, kita kayak, subhanallah kafir ini orang. Itu orang depan mata kelihatan bisa menipu kamu. Kif syaitan, kif jin. Walaupun kita yakin dari mereka tentu ada yang muslim, dan itu Allah yang katakan. Ada dari mereka yang soleh. Wallahu ta'ala alam, mereka bukan di alam kita dan bukan tugas kita untuk ngurusi mereka. Ngurusi manusia aja ruwetnya kayak begini. Banyak masyakil, banyak problem, gak ada henti. Anak usia 16 tahun minta HP. Dalih sudah bisa membedakan baik dan tidak baik dengan alasan temannya sudah pada punya saat liburan. Allah ya la kulli hal, kamu sebagai orang tua bisa melihat dan memperkirakan kemaslahatan untuk anakmu. Mana yang lebih membawa manfaat dan maslahat bagi dia, mana yang memadorotkan, mana yang merusak. Usia, ya di satu sisi tidak cukup sebagai alasan, oh dia sudah gede, sudah besar, sudah bisa membedakan ini itu, lalu kamu kasih kebebasan sedemikian rupa. Ya, perlu diawasi, bukan berarti kamu tanamkan kecurigaan kepada dia, tapi diarahkan, dibimbing. Apalagi ini HP, bisa antum tahu sekian banyak kerusakan terjadi. Subhanallah, salah satu korban teroris, orang tuanya menceritakan gak tahu menau, dan sehari-hari gak diketahui, alal khair, dianggap anaknya khair saja, ya ke masjid, ya ini. Nah, ala kulihal, setelah terbongkar dan ketahuan, itu bermula dari HP. Dia buka-buka HP. Ini namanya anak, subhanallah, ada penasarannya, ada ini. Ya, belum tahu situs-situs kadang menyebar kerusakan. Nah, yang itu syahwat, yang itu syubuhat. Nah, ini masuk ke bab syubuhat. Pengin tahu dan pengin tahu masuk-masuk ke dalamnya. Sampai terjaring oleh mereka, sampai baiat kepada mereka lewat HP, subhanallah. Kerusakan itu. Maka intinya ya orang tua, ya selain tentunya doa kepada Allah itu segalanya, untuk menjaga anak-anak kita dari segala kerusakan. Nah, ya bantu dengan nasihat, dengan bimbingan. Di antara keduanya, bukan intinya jangan sampai anakmu juga merasa ini abi enggak percaya sama aku. Itu juga enggak baik kepada kejiwaan dia. Merasa masih dianggap anak kecil, orang tua enggak ada percayanya kepada si anak, juga enggak baik. Nanti dicurigai terus, nah, diawasi terus. Tapi gunakan cara yang bijak. Syaikh Ibn Uthaymin rahimahullah pernah ditanya, di zaman itu ya, karena masih zaman itu belum ada yang namanya gadget atau android ini. Ya, telepon rumah itu, telepon biasa, kabel. Nah, zaman itu ada alat bisa apa, merekam atau intinya bisa, misalnya kalau dia punya bint, ada anak perempuannya, setelah dia telepon, setelah ini bisa dilacak oleh abahnya, dia habis telepon sama siapa dan apa isi pembicaraannya. Ternyata misalnya dia pacaran sama laki ini, dia bisa tahu dengan alat itu. Itu konteksnya orang tua kepada anaknya, ya untuk melindungi anak tentu tujuannya. Ketika itu ditanyakan kepada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, beliau katakan, aku tidak menyarankan, gak baik. Gak baik dari banyak sisi. Satu, anakmu jadi gak percaya sama kamu, hilang kepercayaan dirinya. Dia merasa dicurigai, dia merasa diawasi sedemikian rupa kayak maling. Mana hubungan baik antara orang tua? Kedua, akan tampak bagimu sesuatu yang bisa memperburuk hubunganmu dengan mereka. Semula orang alal khair, ala sitr, dan itu lebih baik. Akhuk secara umum, saudaramu itu anakmu atau siapa, ala sitr, jadi mastur. Kamu gak tahu yang jelek tentang dia, tanpa kamu mengorek-ngorek, tanpa kamu melakukan ini itu, lebih baik. Sehingga terjaga hubungan baik antara kamu dengan dia langgeng. ketika kamu korek-korek apa yang dilakukan orang ini, apa yang dia tulis, apa yang dia bicarakan, apa, kamu akhirnya tahu, kamu dengar, kamu lihat sesuatu yang membuat kamu kecewa kepada dia, merusak hubungan baik kamu dengan dia, akhirnya renggang, akhirnya ini, dan itu buruk. Gara-gara kamu melihat, ya kalau sekarang misalnya handphone, kamu lihat misalnya chat sama siapa saja anak ini, apa isi chatnya, atau mungkin jejak digitalnya, mungkin dia masuk YouTube, apa aja yang dia lihat, apa yang dia tonton. Ternyata ini. Hanya buruk hubungan kamu dengan dia. Yang semula kalau kamu gak begitu, baik-baik saja hubungan kamu dengan dia, dan itu lebih baik. Itu yang Syekh nasihatkan. Ya, walaupun beliau gak bicara tentang Android. Tapi intinya, orang jangan masuk terlalu dalam gitu. Nasihati. Dan zaman rusak seperti ini, antum tahu, nasallallahu alafiyah. Dudukkan anakmu, kalau konteksnya tentang anak, nasihatkan, nah, zaman seperti ini banyak fitnah, bahkan yang di situ di dunia maya lebih jahat, lebih bahaya dari yang di luar situ. Hati-hati, takwa kamu sama Allah, jaga pandanganmu, ini itu, takut kepada Allah, nasihat. Kamu tidak sedang mencurigai dia, sedang menasehati. Hati-hati, jangan ini, jangan itu. Antara dia dengan Allah. Ala kulli hal itu, mungkin secara umum demikian. Seorang membunuh penyihir tanpa hak pemerintah haram, tidak boleh. Yang membunuh pemerintah, ulatul umur. Kalau enggak kacau kehidupan, enak aja. Masing-masing punya kebencian sama pula, oh tukang sihir ini jebret ya bunuh. Wala dia sihir wala. Rusak, akan kacau kehidupan. Yang boleh menegakkan had hanya pemerintah, ulatul umur. Adapun nanti akan lewat sebetulnya. Sebagian salaf membunuh padahal dia bukan khalifah, sebagian sahabat bahkan dibunuh oleh sahabat. Ya uzur mereka radhiyallahu anhum, ya, ulama sebutkan derajat mereka mirip-mirip berdekatan. Yang ini khalifah, amirul mukminin, ini walaupun bukan khalifah, bukan amirul mukminin, tapi sama-sama sahabat, keilmuannya, keutamaan mereka, ketakwaannya, sebandinglah kurang lebih dengan yang amirul mukminin ini, sehingga merasa berhak dan boleh melakukan itu. Adapun selain mereka, ini sepertinya dikacau kalau dilakukan. Nah, yang melakukan sihir untuk mengobati penyakit akanlah datang nanti insyaallah pembagian sihir di kalangan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.